Hostel Texas Team. Happy happy. Poppy, teman-teman gila di ruangan kita semangat Poppy. Loso. Sportball. Nico, Sartre Junior. Pak Edi sama Rais. Pas aku nyanyi Arjun, Mas Edi Mas Jerot yang ngarepan. Wah aku nyanyi lagi, wah wis. Lagu nangis loh mas aku. Tenan lagi, wah aku wah tenan lagi. Angkatan pertama sih. Mengapa Naruto dalam Ata yang ngelacak, selamat malam. Menurut Sandos juga selamat malam. Perjalanan cintaku WRP. Be. Selalu ada yang merintangi pada diriku yang hina. Zen gue anyar. Alah-alah, saya sudah bilang Emperor kita bisa. Kamu gak akan kuat saya. Tahan lagi ada satu rucinya bambu menusuk hatiku karena aku tak terima tentang sore aku selalu menimbang diri, memang tak pantas bersanding denganmu. Mas Ote, sampailah Mas Ote. Kowe dan kok aku ninggalke kowe. Yo. Mana ada Pak Didi? Eko posisi juga Prabowo Jati ya sama. Sekuat apapun tulang di punggungmu tak mungkin mampu membuntutiku. Kita tak berdaya walau saling cinta berpisah. Itu jalan yang utama. Mbak Jung, selamat malam Mbak Jung. Tongkat panjang ini, jubah hitam ini menjadi teman semenderitaku. Hidung memu yang sulam bermanik tak mungkin bersatu dalam koperku. bermani, tak mungkin bersatu dalam kopergu. Lagi ya cocok iya Arjun. Arjun Spongebob pindah lagi ya Rosel. Mas Edi Cepogo ditunggu sama teman-teman. Mas Edi ditunggu jabrik di sebelah kanan panggung. Sekuat apapun tulang di punggungmu, mungkin mampu membuntutiku. Kita tak berdaya walau saling cinta, berpisah itu jalan yang utama. Terima kasih ya, sudah dan Arjun sudah berlalu ya.